Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Ma'ashar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah, persaudaraan yang paling banyak manfaatnya, bahkan yang paling langgeng hingga hari kiamat, adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas Islam dan persaudaraan di atas keimanan. Yang demikian ini dapat kita lihat dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak sedikit, yakni jumlahnya sangat banyak, yang mendorong untuk setiap muslim, setiap mukmin, dia berbuat ihsan, berbuat baik, membantu kepada sesama muslim, sesama mukmin, agar terjadi keberlangsungan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas Islam, persaudaraan di atas keimanan. Dan di antara bentuk motivasi Islam, dorongan Islam agar kita senantiasa membantu, peduli, simpati kepada saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin, yang dengan kepedulian bantuan itu, ya, ukhuwah akan selalu apa? Terjaga, awet. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa kurbatan atau man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa naffasa, melepaskan dari seorang mukmin kurbah, sebuah beban, sebuah masalah, sebuah problema, min kurawid dunia, dari problem masalah dia di dunia. Rasulullah SAW memotivasi seorang mukmin yang dia mau membantu, melepaskan beban, membantu problema, memberikan solusi bagi seorang mukmin yang sedang mengalami beban yang berat. Allah Subhanahu wa taala nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan dari dia beban kelak dia pada hari kiamat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassarallah atau man yassara ala mu'sirin. Barang siapa memudahkan untuk saudara muslimnya yang sedang kesusahan, diberikan kemudahan, dia melakukan jual beli mudah, dia sedang susah dan sudah sama saya aja, segini ini gampang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan perkara dia, urusan dia, baik di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman fid dunya satarahullahu fil akhirah. Dan barang siapa dia menutup rapat aib dosa kesalahannya saudaranya yang muslim, Allah akan tutup kesalahan dosa kemaksiatan dia kelak pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ma'asyarul muslimin, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang memotivasi kita untuk selalu peduli, selalu peka, selalu simpati kepada saudara kita muslim, saudara kita mukmin, yang dengan itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah akan selalu terjaga langgeng. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi kita melepaskan beban dari seorang saudara kita muslim. Apa balasannya? Beban kita yang di akhirat akan dilepaskan. Seberapa sih beban di dunia itu dibandingkan dengan beban di akhirat? Sungguh beruntung. Nah, di dunia, beban yang diterima oleh manusia masih bisa dibantu oleh kita. Tetapi kelak di akhirat, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua sudah masing-masing sudah. Hanya Allah yang bisa membantu melepaskan beban itu. Kalau di akhirat atau di dunia kita bisa membantu, ada bilang, wah, itu dibantu, dilepaskan. Tetapi kalau di akhirat, jangankan kita mau membantu untuk diri kita saja, kita apa? Susah. Tetapi subhanallah, Rasulullah SAW memotivasi kita ketika teman kita sedang kesusahan, lalu kita lepaskan, kita bantu beban yang sedang dia hadapi, ternyata Allah berikan balasan apa, beban kita di akhirat akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manyassara ala muksirin, orang yang memberikan kemudahan, sudah gampang sama saya saja, padahal dia sedang merasakan kesulitan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan segala urusannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Urusan dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan akhirat yang kita sangat-sangat butuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan. Coba kita pikirkan untuk diri kita pribadi dulu. Tetapi dengan apa? Melakukan kepada saudara kita, dilepaskan bebannya, kita mudahkan. Barakallahu fikum. Meskipun mungkin niat kita apa? Untuk akhirat. Kan harusnya demikian. Paling tidaknya demikian. Siapa di antara kita yang tidak ingin beban-beban kelak di akhirat itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin? Setiap kita pasti ingin. Bagaimana caranya? Lepaskan beban saudara kita. Bantu. Siapa yang tidak ingin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat? Bagaimana caranya? Mudahkan urusan saudara muslim kita. Double di situ kita dapatnya. Saudara kita senang dengan kita, tambah akrab, tambah dekat. Ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah juga akan terjaga, semakin langgeng, yang dengannya kita juga akan mudah beribadah, tambah semangat ada temannya karena semakin dekat. Dan pahala atau ganjaran balasan yang lebih besar lagi, Allah berikan kemudahan bagi kita semua urusan di dunia dan urusan di akhirat. Ngasih satu dapatnya sekian banyak. Itu motivasi dari Allah dan Rasulullah SAW untuk kita agar selalu menjaga ini. Kepekaan, simpati, kepedulian kepada siapa? Sesama muslim. Saudara kita. Melepaskan, memudahkan. Mungkin butuh tenaga, mungkin butuh materi dan seterusnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait yang seharusnya mudah bagi kita, seharusnya sangat gampang bagi kita dan balasannya luar biasa. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fil akhirah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia kelak pada hari kiamat. Ini apa enggak lebih mudah? Apa yang susah bagi kita untuk tidak menceritakan, membongkar aib saudara kita? Apa susahnya untuk gak bicara? Ya tidak. Lebih gampang kan? Dan ternyata dengan kita menjaga itu, Allah subhanahu wa ta'ala tutup aib-aib kita kelak di akhirat. Akan ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Ala ru'usil khala'iq. Di mana dia akan dihisab, dipampangkan semua amalannya, kelalaiannya di hadapan semua makhluk. Kita bermaksiat, na'udzubillah, di tempat yang sepi, kita pikir tidak ada yang melihat. Kita lalai ketika itu, Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Pada hari kiamat ternyata dibongkar di hadapan seluruh makhluk. Itu termasuk azab yang sangat besar. Apa itu? Aib dosa kita yang ternyata yang kita pahami tidak dilihat oleh manusia ternyata kelak di akhirat dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malu sekali. Itu azab yang sangat luar biasa. Meskipun masih dalam tahapan hisab, belum masuk neraka. Tapi itu sangat berat. Bongkar di situ. Kelihatan. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana agar yang seperti itu, aib-aib itu, dosa-dosa itu tetap ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mudah. Apa itu? Kita lihat saudara kita punya aib. Kita lihat saudara muslim kita melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan. Tutup sudah. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Pasti punya. Dosa? Pasti punya. Dan tugas kita adalah menutupi. Yang dengan menutupi itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan satara, akan tutup. Ini mudah, ini gampang. Dan ini juga diantara sebab ukhuwah itu terjaga. Persaudaraan itu tetap langgeng. Ya dengan ini. Dan banyak sekali, barakallahu fikum, sebuah perpecahan terjadi, pertikaian, perselisihan terjadi dengan sebab apa? Membongkar aib. Menceritakan aib. Yang tadinya orang-orang tidak tahu, dia ceritakan, dia sebenarnya tahu, akhirnya menjauh. Pecah, pecah, pecah. Yang ini enggak terima, juga menceritakan terus, terus. Na'udzubillah. Padahal apa susahnya sih untuk tidak apa? Berbicara, untuk tidak menyebarkan, apa susahnya? Dan itu dimotivasi. Bahkan, ayyuhal ikhwah, dan ma'asyaral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tahu, yang maha mengetahui, yang bisa mengazab manusia dengan sepedih-pedihnya azab. Di antara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, perbuat kepada seorang muslim, seorang mukmin adalah menutup aib. Kelak pada hari kiamat, pada hari hisab, orang mukmin ketika dihisab dia disembunyikan. Hanya ada Allah dan dia. Kata Rasulullah SAW, innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah, pada hari kiamat seorang mukmin itu didekatkan. Wa yadau alaihi kanafah, sudah ditaruh di sebelah Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasturuh, lalu Allah subhanahu wa ta'ala tutup dari semua makhluk-makhluk yang lain. Hanya ada Allah dan dia. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah. Jangan dipikir, oh masa sih bisa. Kan kita gak bisa bahasa Arab. Tidak. Semua mudah bagi Allah. Mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada'rifu dhanba kada, tahukah dosamu yang ini? Ata'rifu dhanba kadza? Tahukah dosamu yang itu? Ya, karena namanya seorang mukmin sudah pasrah dia mengakui. Na'am ayya rabbi ya wahai rabbku. Terus lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah merasa dirinya terancam mau binasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yawm. Dulu di dunia aku tutupi dosa-dosa dan aib-aibmu. Dan kelak dan atau pada hari ini aku ampuni semua dosa-dosa. Intinya syahidnya barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala itu di antara apa yang dilakukan oleh Allah terhadap hambanya adalah apa? Menutup aib. Lah kok bisa? Allah Subhanahu wa taala menutup aib seorang mukmin di dunia dan di akhirat, kok bisa ada saudaranya yang apa? Membuka tilai yang telah Allah Subhanahu wa taala tutup. Jangankan kita membongkar dosa atau aibnya saudara kita yang muslim, saudara kita yang mukmin, kita ini membongkar, menyebutkan, bercerita tentang dosa-dosa yang kita lakukan, itu juga perkara kemaksiatan, perkara dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu mereka dimaafkan, diampuni, illal mujahirin, atau illal muhajirin, mujahirin. Kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, jahr, mujahirin. Wa inna minal mujaharati ayya'malar rajul billayli amalan, termasuk dari terang-terangan berbuat dosa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang melakukan sebuah dosa pada suatu malam. Qad satarallahu alaihi, dan Allah telah menutupnya pada malam itu. Tetapi di pagi hari dia mengatakan, ya fulan amiltul barihata kada wa kada, semalam saya melakukan dosa ini, kemaksiatan ini. Qatbata yasturuhu rabbuh, padahal di waktu malam telah ditutup aibnya oleh siapa? Allah. Nah, tetapi yusbih yakshif sitrallahi an, tetapi di waktu pagi dia justru menyingkap tirai aurat yang Allah tutupi agar aib-aibnya tidak terbongkar. Ini aib kita sendiri. Diancam oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak mendapatkan apa? Ampunan. Lalu bagaimana dengan aibnya saudara kita muslim, saudara kita mukmin? Tentunya akan lebih apa? Parah. Dan dengan itu ukhuwah pecah dan seterusnya. Dan dia juga menjadi orang yang telah menutup apa yang Allah Subhanahu wa taala apa? Telah membuka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tutup. Lancang tidak? Sangat lancang. Dengan PD-nya dan seterusnya dia bongkar menceritakan dengan asiknya. Naudzubillah. Dia rasa enteng perkaranya, mudah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membenci perkara tersebut yang dengannya ukhuwah menjadi pecah belah dan seterusnya saling menjauh. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib-aib dia kelak pada hari kiamat. Akan muncul semua. Naam, barakallahu fiik. Dan bisa jadi ternyata aib dosa yang dilakukan oleh saudara kita yang kita cuma melihatnya semata, tidak pernah bertanya tentangnya, lalu kita sebarkan begitu mudahnya, ternyata dosa aib yang dia lakukan itu barakallahu fiikum telah diampuni oleh Allah. Ternyata di waktu malam kita lihat paginya dia berbuat aib, berbuat dosa. Kita sebarkan, ternyata di malam itu dia mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni dosanya dalam keadaan kita naudzubillah masih menyebarkan apa yang telah Allah ampuni. Maka barakallahu fikum, ya, di antara apa yang Rasulullah SAW wasiatkan, nasihatkan kepada kita, bimbingkan kepada kita, dan itu kebaikannya kembali kepada kita, kepada ukhuwah persaudaraan Islamiyah, adalah apa? Man satara musliman, barang siapa menutup aibnya seorang muslim, satarallahu fil akhirah, Allah akan tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Maka ma'asyarul muslimin wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara yang penting untuk kita ingat bersama, karena betapa mudahnya dari lisan ini apa? Menceritakan aib-aib saudara kita yang ternyata itu perkaranya tidaklah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait menyingkap rahasia alam jin. Kita sudah membahas beberapa gangguan-gangguan jin. Yang terakhir adalah di antara gangguan jin kepada Bani Adam, kepada manusia adalah apa? Bisa menculik, menyandra. Naam, barakallahu fikum. Dan kisah itu juga dibenarkan keberadaannya oleh sahabat siapa? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekarang kita masuk kepada gangguan yang selanjutnya, yaitu di antara gangguan jin kepada manusia. Dan gangguan ini bukan hanya dilakukan oleh jin yang kafir, jin yang jahat, bahkan terkadang dilakukan oleh jin muslim, mukmin. Nah, yaitu masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Sering dibahasakan dalam bahasa kita sebagai kerasukan atau kesurupan. Itu juga termasuk dari gangguan mereka berbentuk fisik. Nah, di antara gangguan jin pada manusia yang banyak terjadi di sekitar kita adalah masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Biasa dikenal dengan istilah kesurupan atau kerasukan. Nah, ini sering terjadi di sekitar kita. Meskipun bisa jadi tidak semua orang yang zahirnya kesurupan benar-benar apa? Kesurupan. Bisa jadi gaya-gayaan atau bisa jadi. Nah, tetapi yang penting bagi seorang muslim adalah dia meyakini bahwasanya fenomena kesurupan, kerasukan, gangguan jin kepada manusia dengan masuknya mereka ke tubuh manusia itu dibenarkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang muslim, keyakinan akan kesurupan, kerasukan, jin merupakan perkara yang wajib diimani karena adanya dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tapi kalau kita ditanya, ini benar kesurupan? Allah alam. Karena bisa jadi itu apa? Hanya apa bahasanya? Apa? Gaya-gayaran apa? Subhanallah. Direkayasa. Ya, bisa jadi hanya direkayasa. Sudah janji nanti ini ya. Kamu sebagai jin penunggu ini dan seterusnya. Bisa jadi. Tetapi yang paling penting bagi seorang muslim adalah karena Al-Quran menyebutkan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan adanya fenomena kerasukan, maka wajib bagi kita semuanya untuk meyakini bahwasanya kerasukan itu memang mungkin terjadi. Allah taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang memakan harta riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Alladzi yaquluna ar-riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumun, pada hari kiamat tidaklah mereka berdiri dibangkitkan, illa kama yaqumul ladzi, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang-orang yang sedang kerasukan setan. Dan Al-Quran tidak mungkin mempermisalkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak ada. Pasti itu ada. Pasti itu kita saksikan, dilihat, makanya menjadi permisalan. Agar kita bisa membayangkan bahwasanya orang yang makan harta riba, kelak pada hari kiamat dia jalannya seperti itu. Sempoyongan, gak genah. Seperti efek dan seterusnya. Iya. Nah. Kita baca tafsirnya dari Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini Al-Baqarah ayat yang ke-275, kata beliau rahimahullahu taala, orang-orang pemakan riba itu tidaklah dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat melainkan seperti bangkitnya orang yang kesurupan saat setan merasukinya, yaitu berdiri dalam keadaan sempoyongan, tidak bisa lurus, jejek. Ya, seperti orang kesurupan. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahli tafsirnya dari kalangan sahabat, beliau berkata, seorang pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan gila, rusak akalnya, seperti orang yang sedang kesurupan. Digambarkan sebagai orang yang gila, rusak akalnya, karena orang kalau sudah kesurupan sudah tidak sadar, akalnya sudah tidak bisa menguasai dirinya, surupan sudah. Nah, Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau berkata, diriwayatkan pula dari Auf bin Malik, Sa'id bin Jubair As-Suddi, Rabi' bin Anas, Qatadah dan Muqatil Ibnu Hayyan yang semisalnya. Jadi semua para ahli tafsir, baik sahabat dan juga tabi'in, mereka sepakat bahwasannya yang dimaksud ayat ini, yaitu orang itu benar-benar mungkin bisa kesurupan, dimasuki jin. Naam. Barakallahu fikum. Jadi enggak ada alasan, wah ayat ini mungkin maksudnya bukan seperti ini. Tidak. Ayatnya jelas, tafsiran para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan juga tabi'in juga jelas mengatakan maknanya adalah apa? Kesurupan mungkin terjadi. Ini dari ayat. Adapun dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya kesurupan itu nyata ada dan dibenarkan dalam syariat keberadaannya, bukan hukumnya ya, tapi keberadaannya, adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang sering beliau baca atau beliau baca adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal hadmi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda yang keras, wa a'udzubika minat taraddi, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan terjatuh, wa a'udzubika minal gharq wal hariq, aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan gharq, tenggelam, wal hariq, dalam keadaan terbakar. Ini doa agar dihindarkan dari kematian-kematian yang seperti ini. Wa a'udzubika ayyata khabbatani syaitanu indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari masuknya syaitan ke dalam diriku ketika sakaratul maut. Agar tidak mengucapkan la ilaha illallah, setan itu tetap masih berusaha untuk mengganggu kita, termasuk merasuki tubuh kita pada akhir-akhir nafas kita. Apa buktinya, apa dalilnya? Doa ini. Doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika ayyata khabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar syaitan tidak masuk merasuki tubuhku pada sakaratul mautku. Ya, namanya syaitan itu terus berusaha, jin jahat. Kita baru lahir juga sudah ditusuk. Kita mau mati juga sedang diintai, diikuti. Nah. Lalu Rasulullah SAW juga berdoa, wa'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran, wa'udzubika an amuta ladidhon. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari kematian, lari dari jalan ketika perang kepadamu, kabur. Dan ini dosa yang besar, sedang perang malah apa? Kabur. Nah, kalau mati pas itu, wah na'udzubillah. Makanya diajarkan Nabi untuk berdoa dengan doa ini juga. Wa'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Wa'udzubika an amuta ladidhon. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati dalam keadaan tersengat binatang. Na'am. Barakallahu fikum. Syahidnya Rasulullah SAW berdoa, a'udzubika ayyata khabbatani syaitanu indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari masuknya syaitan dalam keadaan aku sedang sakaratul maut. Ayat jelas, hadis juga jelas. Hadis ini juga disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Munawi, seorang ulama yang sering mensyarah, menjelaskan hadis-hadis. Kata beliau, merasuknya setan ke dalam badan ketika mendekati kematian. Yakni dengan gangguan yang bisa menggelincirkan kaki, merasuki akal dan pemikiran. Terkadang setan mengasihi seorang ketika hendak meninggal dunia, sehingga dia bisa menyesatkannya dan menghalanginya untuk bertaubat. Nah, barakallahu fiikum. Oh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak mungkin doa kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Pasti terjadi. Di antara yang beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari ini. Dari apa? Masuknya syaitan ke dalam tubuh. Terlebih khusus ketika hendak sakaratul maut. Itu waktu-waktu krusial. Naam. Barakallahu fikum. Ada pula sebuah hadis tentang kisah seorang wanita yang kerasukan syaitan, sebagaimana diriwayatkan oleh Atha ibnu Abi Rabah rahimahullah bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepadanya, ada seorang tabi'in namanya Atha Ibnu Abi Rabah, ini juga menunjukkan adanya kesurupan ya. Itu sedang bersama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Maka kata Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullah, tentu. Bala, tentu saja. Lalu kata Ibnu Abbas, innal mar'ata sauda'a atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qalat inni usra'u wa inni atakashshafu fad'u Allah li. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang ada hajah, ada kebutuhan mendesak. Kata perempuan hitam itu namanya Ummu Zuffar. Kata perempuan hitam itu, dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni usra, aku kesurupan, sering diganggu setan. Wa inni atakasyaf, dan ketika kesurupan, yang namanya kesurupan, badannya dikuasai oleh siapa? Setan. Atakasyaf, kalau kesurupan, yang paling aku khawatirkan adalah auratku terbuka. Subhanallah. Ini para sahabat, sahabiat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu majma'in, ketika kesurupan yang dikhawatirkan ini, terbukanya aurat. Kalau zaman sekarang enggak kesurupan saja aurat sudah terbuka, alhamdulillah. Berarti itu orang enggak perlu kesurupan sudah. Nah. Lalu kata Rasulullah, kata perempuan itu, fad'ullah li. Maka Rasulullah, tolong doakanlah kepada Allah untukku agar tidak kesurupan, agar tidak tersingkap auratku. Nah, ini juga sebagai bukti bahwasanya di antara pengobatan kesurupan adalah berdoa. Minta doa, ya Allah, sembuhkanlah fulan dan seterusnya. Karena perempuan ini Ummu Zufar di antara sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta didoakan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau menghendaki, bersabarlah engkau, walakil jannah, dan engkau akan mendapatkan surga. Jadi maknanya kurang lebih seperti ini. Ini ujian dari Allah. Meskipun mungkin engkau telah berdoa, telah apa? Berzikir, membaca Al-Qur'an, tetapi mungkin ini ujian Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau diganggu setan, diikuti terus kesurupan, ya. Tetapi kalau kamu mau, aku tidak berdoa kepadamu, engkau terima gangguan ini, musibah ini, ikhlas, sobarti, engkau sabar, walakil jannah, untukmu surga. Jadi jadikanlah ini musibah yang dengannya engkau itu mengharap pahala dari Allah dengan engkau bersabar. Sudah sabar. Atau engkau memilih, wa in syi'ti, kalau engkau menghendaki, da'autullah ayyu'afiyaki. Kalau engkau mau pula, ya sudah, saya doakan agar Allah menyembuhkanmu. Tapi dengan itu akhirnya engkau tidak ada musibah ujian yang serupa. Na'am barakallahu fikum, yang dengannya engkau bisa bersabar dengan mengharap surga. Suruh milih, sabar dengan gangguan yang ada, musibah yang ada, engkau dapat surga. Ini juga menunjukkan keutamaan sabar. Dijanjikan surga. Tetapi kalau kamu mau juga, ya gak apa-apa. Engkau sembuh, saya yang doakan. Karena kalau Nabi SAW yang mendoakan, pasti mustajab. Ya, tetapi akhirnya kamu tidak bisa menahan kesabaran dari musibah itu, akhirnya engkau tidak mendapatkan pahala dan dari surga. Kalau kita mungkin, milih sembuh aja lah. Gitu ya. Sahabiat Nabi SAW ditawari surga, sudah. Tidak mau yang lain. Surga saja, surga saja. Walaupun seberat apapun. Walaupun harus kesurupan. Kata wanita itu, kata Ummu Zufar radhiyallahu ta'ala anha, qalat asfir. Aku pilih sabar, wahai Rasulullah SAW. Fa inni atakashaf fad'ullaha alla atakashafa fad'alaha. Langsung tidak ada pilihan lain, tidak perlu ini. Aku milih sabar Rasulullah. Aku ingin surga. Tetapi satu permintaanku. Doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang penting ketika aku diuji, diberikan musibah berbentuk kesurupan, satu yang aku minta, jangan sampai ketika kesurupan auratku tersingkap. Fada'alaha, maka ketika itu Rasulullah SAW pun mendoakan untuk perempuan tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait surah, ya, wanita ini mengucapkan inni usra. Memang ada makna lain selain kesurupan, yaitu penyakit ayan, epilepsi. Nah, tetapi lebih seringnya surra itu dimaknai dengan arti apa? Kesurupan, itu yang paling sering. Dan yang lebih menunjukkan itu barakallahu fikum adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam, di dalam Fathul Bari beliau mengatakan, dan dipahami dari riwayat-riwayat yang telah saya sebutkan, sesungguhnya yang dialami oleh Ummu Zufar, wanita berkulit hitam tadi, adalah kerasukan jin dan bukan dari penyakit fisik seperti epilepsi atau ayan. Sudah. Yang pertama hadisnya menyebutkan usra, aku kesurupan, dan surra itu sering digunakan sebagai lafaz apa? Kesurupan, meskipun kadang, jarang-jarang ada makna lainnya. Yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hajar, maknanya memang kesurupan. Naam, barakallahu fikum. Maka ayat tadi Al-Baqarah dan juga dua hadis, yang pertama doa dan kejadiannya Ummu Zufar, ini menunjukkan bahwasannya kerasukan itu memang mungkin terjadi. Nah, tidak boleh diingkari oleh seorang muslim, seorang mukmin. Sudah azan belum? Belum, malam banget ya. Belum azan ya? Masih berapa menit lagi? 5 menit. Nah, kita bahas terkait hukum mengingkari fenomena kerasukan jin. Hukumnya. Kalau ada orang yang masih ngeyel, apa konsekuensinya dengan ayalan itu? Oh, gak mungkin. Jin itu dari api, manusia itu dari tanah. Bagaimana mungkin masuk berbeda unsur penciptaan? Nah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Ibn Abdul Halim rahimahullah ta'ala berkata, merasuknya setan ke dalam badan manusia merupakan perkara yang pasti adanya berdasarkan ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apakah orang yang mengingkari tentang kerasukan jin itu langsung semata-mata dihukumi kafir? Jawabannya barakallahu fikum, tidaklah demikian. Mengingkari tidak adanya kerasukan barakallahu fikum itu tidak dihukumi sampai hukum kafir. Berbeda dengan mengingkari adanya jin. Kalau mengingkari adanya wujud jin itu jelas kafir. Karena ayatnya terlalu banyak. Bahkan ada surat al-jin. Hadisnya juga terlalu banyak. Jumlahnya mutawatir. Sudah tidak mungkin diingkari. Kok masih mengingkari keberadaan jin? Maka kafir. Kalau sudah diingatkan. Ini ayatnya. Ah, banyak sekali. Tetapi barakallahu fikum terkait mengingkari fenomena kerasukan jin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan setan itu bisa merasuk dan menguasai tubuh manusia, ini adalah perkara yang telah menjadi ketetapan. Akan tetapi karena kejahilan sebagian orang, mereka mengingkari merasuknya jin ke dalam tubuh manusia. Misal, wah, ayatnya mana dan seterusnya, masih itu seterusnya. Dia belum kafir. Nah, meskipun hal ini tidak menyebabkan mereka kafir, kata Syekh Shalih Fauzan, nah, karena perkaranya masih samar, walaupun demikian mereka tetap dinilai salah dan dianggap sesat atau menyimpang dengan sebab mengingkari suatu perkara yang telah menjadi ketetapan. Adapun orang-orang yang mengingkari wujud jin, maka dia telah kafir. Naam, barakallahu fikum. Jadi beda. Ya, terkadang barakallahu fikum mengingkari sesuatu kafir, menyimpang dan seterusnya, ini dilihat tentang apa? Hujjah dalil Kok dalilnya sudah sangat-sangat jelas seperti sholat kok masih diingkari kewajibannya apa? Tapi kalau ada perkara yang mungkin masih samar, masih mungkin kalau seperti ini mungkin orang awam masih tidak tahu dan seterusnya, barakallahu fikum, itu masih tidak mencapai tahap kafir, tetapi menyimpang, sesat, bahkan bisa dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Naam, barakallahu fikum. Namun bagi seorang muslim, seorang mukmin, ayatnya jelas, hadisnya juga jelas, maka kewajiban bagi kita adalah mengimani bahwasannya di antara gangguan jin kepada manusia adalah kesurupan, merasuk ke dalam tubuh manusia. Naam, barakallahu fikum. Dan kita akan membahas terkait kesurupan ini pada pertemuan selanjutnya. Ada bentuk-bentuk kesurupan, terus kenapa setan itu bisa merasuki, apakah dari setannya masuk atau bahkan orangnya yang sengaja manggil, hukumnya berbeda. Kesurupan itu gangguan, malah sengaja. Nah, barakallahu fikum. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ikhwah dan kaum muslimin sekalian. Apabila ada kesalahan itu murni dari kami. Al-haqqu minallah. Kebenaran semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.